Bagaimana membantah syubhat orang yang mengatakan Rasulullah tidak melarang mengambil ilmu kepada siapapun asalkan itu sahih dari Rasulullah, maka ambillah. Yang penting itu sahih katanya. Nah, sekarang yang penting itu sahih tahu dari mana? Kita ini dalam posisi orang yang mengucapkan bisa dipercaya apa tidak? Ya, Alawi al-Maliki mungkin mengatakan ini sahih. Ya kan? Ya. Bahkan mungkin Mirza Ghulam Ahmad, si Nabi palsu, akan mengatakan ini sahih. Nah, kita tahu apa enggak itu sahih? Kita enggak tahu. Ya. Maka ucapan ini ucapan yang tidak bisa dibenarkan dalam praktek, ya, karena posisi thalibul ilm itu posisi bukan sudah tahu dan menghukumi. Kalau kita sebagai juri, ayo silakan katakan, walaupun syaitan di depan kita, kita sebagai jurinya dan kita bisa menilai, oh salah kamu syaitan, ya. Lain kali syaitan ngomong, oh benar, ya, sadaqa wa huwa kadzdzab. Saat ini dia sedang jujur, walaupun dia pendusta. Kalau kita juri, kita bisa menilai, ya kan? Tapi kita talibul ilm, kita bukan juri. Talibul ilm itu sedang mencari ilmu, siap dimasuki. Ibarat otak kita ini kita buka, ayo masukkan. Kita enggak dalam posisi menilai. Kita dalam posisi mengambil. Ya. Makanya ulama mengatakan tidak sembarangan kita mengambil ilmu. Dan kata siapa Nabi tidak melarang? Ya. Nabi tidak melarang. Nabi melarang untuk mendekati Dajjal. Idza sami'tum bid-dajjal falyan'a anhu. Kalau kalian dengar datang Dajjal, jauhi. Dajjal itu datang, ya, menyebarkan berita-berita atau tidak. Dia menyebarkan berita, ingin merekrut orang. Dan menurut dia, menurut Dajjal yang disampaikan, ya sahih, ya kan? Dalam arti Dajjal tidak mengatakan ini yang saya katakan adalah batil, ayo ikut saya. Apa begitu Dajjal? Dajjal bahkan lebih daripada itu, yang saya katakan benar dan saya adalah Tuhan, saya Nabi, kemudian saya Tuhan. Ya. Yeah. Nah, Nabi katakan falyana anhu, jauhi. Karena syubhatnya begitu kuat. Ya. Yeah. Banyak orang terkecoh. Nah, ulama mengambil faedah dari sini bahwa kalau begitu, ya, sebelum datangnya Dajjal yang terbesar, banyak Dajjal-Dajjal kecil, yaitu para pendusta-pendusta yang mengatasnamakan din sementara dia bukan dari ajaran din. Nah, jauhi. Ya. Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibanah Al-Kubra mengambil faedah dari hadis tersebut bahwa kalau begitu kita dilarang mendengar dari orang-orang yang tidak dipercaya ilmunya. Ya. Karena khawatir ada syubhat-syubhat, sesuatu yang tidak jelas kebenarannya, kita dalam posisi mengambil ilmu disangka oleh kita benar sehingga kita ambil padahal ternyata salah. Nah, itu.